Bareng bersama Gempar Community Pedangdut Beken Jawa Timur yang punya suara merdu, ingin sekali berbagi hati memberikan yang terindah tentunya, Ani Arlita Yu Palapa. Sudi siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.